pembahasan yang terakhir pada kajian sebelum Ramadan, kita masih pada bab yang ke-27. Bab itu mengetengahkan tentang ta'zim hurumatil muslimin. Penulis kitab Riyadhus Salihin yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan bab ini tentang ta'zim hurumatil muslimin, menghormati, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Maka beliau ketengahkan sekian hadis-hadisnya, dan kita berada pada hadis yang ke-18. Hadis itu adalah hadis yang ke-239. Jika diurutkan dari bab yang pertama sampai bab ini ke-27, maka hadis ke-18 adalah bertepatan dengan hadis ke-239. Yang berarti kita sudah membahas sekian waktu yang berlangsung 230 sekian hadis. Maka maksud dari hadis ke-18, jika diurutkan dari bab ke-27, maka setiap bab beliau sebutkan atau mulai dengan urutan yang pertama, yang nantinya bab berikutnya beliau sebutkan sekian hadis dan beliau awali dengan urutan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Maka maksudnya hadis ke-18 adalah sudah 17 hadis yang beliau ketengahkan terkait dengan bab tersebut, dan kita melangkah pada hadis yang ke-18. Hadisnya melalui jalan sahabah yang namanya Al-Barra ibnu Azib. Kita kenali salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh asing bagi kita, dan kita belajar untuk mengenalnya, menghafalnya, salah satu dari sekian banyak nama para sahabat adalah Al-Barra bin Azib, yang mana kunyah beliau adalah Abu Umarah. Makna dari kunyah adalah jika diawali dengan Abu atau Ummu, maka itu adalah diistilahkan dengan kunyah. Maka seseorang boleh atau juga disunnahkan untuk mengkunyahkan dirinya. Dia namanya Muhammad, sementara dia memiliki putra yang bernama Abdullah, maka dia bisa disebut dengan Abu Abdullah. Diambil dari salah seorang putra atau putrinya, dan yang sering dipergunakan adalah nama putra yang sulung. Jika tidak didapati, dia hanya memiliki putri saja, maka dia ambil salah satu dari nama putrinya, 6, Aisyah, sehingga dia bapaknya bernama, kunyahnya Abu Aisyah. Ibunya berarti Ummu Aisyah. Abu Aisyah, bapaknya Aisyah. Ummu Aisyah berarti ibunya Aisyah. Ini maksud dari kunyah. Maka itu dipergunakan di kalangan para sahabah, termasuk telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim. Karena nama putra Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya Al-Qasim, sehingga beliau disebut Abul Qasim. Naam. Buktinya dari hadis yang menunjukkan barang siapa yang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka dengan itu dia telah mendurhakai Abul Qasim, mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menggunakan kunyah, para sahabat juga demikian, sehingga itu telah berlangsung di masa salafus saleh, masa generasi yang termulia. Maka Al-Barra ibn Azib kunyahnya Abu Umarah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridai keduanya. Maksudnya adalah Al-Barra dan juga Azib. Al-Barra adalah putranya Azib, yang keduanya sama-sama sahabatnya Rasul, sehingga diakhiri dengan doa radhiyallahu, semoga Allah meridai anhuma, untuk keduanya. Kalau dia saja yang sahabah, putranya saja dan bapaknya bukan sahabah, maka dikatakan radhiyallahu anhu. Karena doa keridhaan Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Jika ayahnya dalam keadaan kafir, maka tidak berhak untuk mendapatkan doa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kata Abu Umara Al-Barra ibn Azib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر مياثر الحمر وعن القص وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. Hadisnya adalah hadis yang sahih, sebagaimana tertanda di akhir hadis dikatakan kedudukannya muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi artinya disepakati padanya, secara terjemah seperti itu. Tapi apa menurut ilmu mustalah hadis? Maknanya bahwa hadis itu disepakati oleh dua imam pakar hadis, imam ahlul hadis, yaitu al-imam Bukhari dan imam Muslim rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, yang keduanya meriwayatkan dari sahabat yang sama, maka disebutlah dengan istilah muttafaqun alaihi. Karena memungkinkan al-imam Bukhari membawakan riwayat dari sahabat yang satu, sementara Imam Muslim membawakan riwayat yang tidak jauh berbeda lafadznya tapi dari sahabat yang lain, sehingga tidak dikatakan sebagai muttafaqun alaih. Maka disebut riwayat Bukhari dan Muslim. Karena kita akan dapati kalimat seperti itu telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi apabila keduanya bersepakat dari sahabat yang sama, maka dengan istilah muttafaqun alaihi. Fahimtum? Bisa difahami? Naam. telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amarana bisab'in. Disebutkan dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita bisab'in. Sab' artinya angka 7. Yang artinya beliau perintahkan 7 perkara, 7 masalah. Wanahana an sab'in. Dan di sisi lain beliau nahana, melarang kita, melarang umatnya, an sab'in, dari 7 pula, 7 perkara, 7 masalah. Ada 7 perkara yang diperintahkan, sisi lain ada 7 perkara yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan yang pertama, amarana bi'iyadatil marib. Beliau telah perintahkan kita untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Dan itu sunnah, menjenguk saudara yang sedang sakit, niatkan karena ibadah. Dan telah berlalu pembahasannya. Yang kedua, ittiba'il janazah. Beliau perintahkan kita untuk mengikuti atau mengantarkan jenazah saudara kita kaum muslimin. Karena itu hak muslim satu dengan muslim lainnya, mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkannya. Dan telah kita bahas pada waktu yang sebelumnya. Yang ketiga, tashmitil atis. Hak muslim satu dengan muslim lainnya, atau perintah Rasul yang ketiga di sini adalah mendoakan saudara kita yang bersin jika dia telah mengucapkan alhamdulillah, dengan syarat jika yang bersin mengucapkan alhamdulillah maka didoakan yarhamukallah, kemudian dibalas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak layak untuk didoakan yarhamukallah, sebagai peringatan buat dia supaya dia tahu diri bahwa bersin nikmat dari Allah dan dia ucapkan syukur dalam bentuk alhamdulillah. Dan telah berlalu pembahasannya. Sunnah seperti ini masih kadang-kadang terasa luntur pada sebagian kaum muslimin. Ada yang cuek ketika lihat saudaranya bersin, "Hajj, alhamdulillah." Yang ada di sampingnya entah menjawab atau tidak, tidak ada respon atau kurang semangat. Seakan-akan suatu hal yang biasa-biasa saja. Sudah sering kita tahu orang bersin. Nah, ini perlu dihidupkan sunnah ya rahmakallah. Tidak usah malu-malu ya rahmakallah. Nah, ini terkait dengan mendoakan saudara kita yang bersin. Yang keempat, perintah Rasul ibraril muqsim. Kita sampai pada pembahasan tersebut. Ibraril muqsim adalah menyetiai sumpah, menepati sumpahnya, yang mana sumpah atau dalam bahasa Arabnya adalah al-halfu, adalah bagian dari ibadah. Salah satu dari macam-macam ibadah, di sana padanya doa kepada Allah, kemudian meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta perlindungan hanya kepada Allah, pengharapan, rasa takut, khusyuk, kemudian nazar, penyembelihan, termasuk juga adalah al-halfu, bersumpah. Salat, zakat, puasa, haji dan seluruh syariat-syariat Islam adalah bentuk-bentuk dari ibadah yang tidak diperkenankan kecuali hanya karena Allah. Maka jika hamba bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dari ucapannya, dari sumpahnya. Maka sumpah haruslah atas nama Allah. Wallahi. Bagaimana kalau misalnya ketika seseorang tambahi dengan wallahi wa rasulih, demi Allah dan demi rasulnya? Boleh ataukah tidak? Bolehkah seseorang bersumpah wallahi? Wallahi itu artinya demi Allah. Sumpah karena Allah apa bukan? Karena Allah, atas nama Allah. Kemudian dia tambahi wa rasulih, dan demi rasulnya. Boleh ataukah tidak? Tentu tidak diperbolehkan karena menyertakan nama makhluk, walaupun itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Karena memang sumpah haruslah hanya dengan nama Allah saja. Nah, di sini berkaitan dengan menyetiai sumpah, yang mana sumpahnya adalah sudah dengan nama Allah. Tapi di sana ada perkara-perkara yang perlu diketahui jika disalahgunakan. Jika sumpahnya tadi disalahgunakan. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, "Idza aqsama 'alaika akhuka bi syai'in fabarrahu wa wafaqahu 'ala ma halafa 'alaihi." Jika saudaramu bersumpah kepadamu tentang suatu perkara, dia bawa sumpah, wallahi, saudaramu bersumpah di hadapanmu, maka kata beliau, fabarrahu, sambutlah sumpahnya. Ya, artinya hargai sumpahnya. Dan kata beliau, wawafaqahu ma halafa alaih, dan tepatilah apa yang disumpahkan itu. Artinya terimalah, percayai kalau dia sumpah, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Nah, maka itu maksudnya ibraril muqsim, menyetiai sumpah. Nah, karena saudara kita tadi sedang bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, maka hak dia adalah dihargai, disambut sumpahnya tadi. Tentu selama sumpahnya adalah benar, tentu selama sumpahnya tidak mengandung kemudaratan atau dampak yang negatif. Apa ada yang seperti itu? Tentu ada. Maka kita lihat penjelasan berikut yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Sambutlah sumpahnya dan setujui. 6. Illa idza kana fi dzalika dharar 'alaik, kecuali jika dalam sumpahnya itu menimbulkan dharar, menimbulkan bahaya padamu. Apa ada sumpah yang memudaratkan? Maka beliau ketika memberikan suatu pernyataan untuk memahamkan kepada kaum muslimin, beliau kebiasaannya selalu memberikan contohnya. Ini caranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, agar pembaca, agar setiap kaum muslimin yang membaca penjelasan beliau itu faham. Dan tentu beliau mendapatkan cara penjelasan seperti ini adalah dengan cara berguru. Mengambil ilmu itu tidak bisa otodidak, baca buku apalagi ala kadarnya kemudian dia fahami sendiri. maka ini mengkhawatirkan untuk tergelincir. Maka caranya belajar itu adalah berguru, sebagaimana salaf, sebagaimana para ulama ahli sunnah sebelum kita. Maka salah satu gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang memiliki kitab, salah satu tafsir As-Sa'di, yang kita bahas pada kajian di hari Ahad. 6. Itu salah satu masyayikh atau gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Maka salah satu belajar melalui guru itu adalah menyingkat waktu. Guru tadi sudah belajar penuh dengan maksimal waktunya dari kitab ini, dari belajar sana dan sini, maka murid tinggal belajar mendapati kesimpulan atau ringkesan. Berarti menyingkat waktu. Manfaat kedua, yang belajar dengan berguru tadi akan terarah pemahamannya, tidak ngawur atau tidak memahami maunya sendiri, yang mungkin menurut dia adalah benar, tapi ternyata setelah dijelaskan oleh para ulama tidak sesuai dengan apa yang dia fahami. Yang ketiga, belajar dengan berguru adalah bisa mengambil manfaat dari sisi adab, dari sisi akhlak, dan berbagai faedah-faedah yang lainnya. 6. Maka tentunya berguru kepada siapa tidak boleh sembarangan, karena ngambil ilmu itu untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, yang kemudian akan diwujudkan atau diaplikasikan dalam keseharian hidup kita menjalani agama ini. Sehingga kalau salah mengambil ilmu dari guru yang tidak layak atau tidak pantas diambil ilmunya, maka akan salah pula di dalam penelusuran pengambilan ilmunya, yang berakibat dia akan amalkan akan salah pula, salah dalam beramal, salah di dalam memahami, berpikir, karena memang salah di dalam jalurnya. Nah, sehingga Ahlus Sunnah itu mengajari untuk lihatlah kepada siapa kalian belajar. Sementara yang sering terdengar bagi kita, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah atau ambillah dari apa yang dia sampaikan. Sepintas sepertinya benar, tetapi berbahaya. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Nanti kan kita punya akal, punya pikiran untuk bisa memilah-milah. Sebatas mana pikiran kita untuk bisa menfilter ini betul, ini salah, dan sebagainya. Nah, sehingga lihat dulu siapa gurunya. Tentu guru tidak lepas dari kesalahan, karena bukan manusia yang maksum. Tapi setidaknya adalah guru tadi adalah memiliki akidah yang benar, manhaj, artinya tata cara pemahaman yang benar pula. Maka dengan itu kita merasa aman menimba ilmu darinya. Sehingga jangan sampai salah ketika seseorang sudah bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali untuk menjalankan agama yang benar, tetapi kemudian salah penempatannya ketika dia belajar bukan pada guru yang layak untuk diambil ilmunya. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau juga berguru, belajar sebagaimana gurunya Syekh Ibnu Utsaimin juga belajar kepada gurunya yang sebelumnya, yang sebelumnya terus, ya, sampai kemudian imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i berguru juga kepada sebelumnya, kepada generasi sebelumnya. Nah, demikianlah memang penelusuran ilmu. Maka beliau permisalkan bahwa sumpah yang mengandung bahaya itu adalah semisal seseorang menyatakan, wallahi, demi Allah, ya, kamu ceritakan rahasia rahasiamu yang ada di rumahmu kepadaku, ya, atau tidak. Nah, maka dia sumpah tadi menuntut kita untuk menceritakan rahasia di rumah tangga kita, sementara itu akan memudaratkan kepada kita. Nah, maka permintaan dari sumpah saudara tadi adalah tidak boleh dituruti, tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena mengandung kemudaratan. Tidak sembarang urusan rumah tangga kita kemudian dibeberkan atau diceritakan kepada yang lainnya. Nah, ada yang sifatnya rahasia. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang, nah, menuntut kita, wallahi, demi Allah, ceritakan segala sesuatu yang ada di rumahmu, maksudnya rahasiamu. Maka ini sumpah yang mengandung kemudaratan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jangan dituruti. Nah, karena itu tidak baik dan akan mengandung kemudaratan bagimu. Ini salah satu sumpah yang sumpahnya atas nama Allah, tetapi di situ mengandung kemudaratan, bahaya. Nah, contohnya yang kedua adalah sumpah yang mengandung udwan, mengandung permusuhan. Maka tentu dalam masalah ini juga dilarang kita untuk menurutinya. Nah, karena sumpahnya tadi mengandung kemaksiatan. Seperti seseorang menyatakan, wallahi, demi Allah, tolong berikan atau belikan saya rokok, ya. Dia bersumpah sungguh-sungguh dengan atas nama Allah, tetapi yang dia minta adalah permintaan yang mengandung kemaksiatan, di mana rokok adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama ini, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk menuruti permintaan atau permintaan tolong saudaranya dalam perkara yang mengandung permusuhan atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam urusan birri wa taqwa, urusan kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Sekalipun yang menyuruh dia adalah bapaknya misalnya, wallahi ya bunayya, wahai anakku, tolong sekarang belikan bapak rokok di warung sebelah misalkan. Maka permintaannya tadi tidak boleh untuk diperturutkan. Nah, sekalipun dia adalah orang tua kita. Didasarkan pula selain ayat tadi juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti kita menentang kepada perintah orang tua kita tadi, tapi adalah kita turuti perintahnya selama sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam agama ini. Jika kita dapati ternyata permintaannya tadi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh bagi siapapun untuk melakukannya. Yang ketiga, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berikan penjelasan, juga tidak boleh menuruti sumpah yang mengandung bahaya. Nah, sesuatu yang membahayakan bagimu sehingga kamu dengan itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Sebagai contoh misal, ayahnya bersumpah kepada anaknya, "Wallahi, wahai anakku, jangan kamu menunaikan ibadah haji." Ya. "Jangan kamu tunaikan ibadah haji." Maka permintaannya tadi adalah tidak boleh diperturutkan karena mengandung kemudaratan. Nah. Atau sebaliknya, orang tua pernah berwasiat katanya. Mungkin bukan dalam bentuk sumpah, tapi dalam bentuk wasiat. "Wahai anakku, kalau nanti saya meninggal dunia, ya, tolong adakan acara selama 7 hari sepeninggalku." Nah, maka permintaan seperti ini adalah sama sekali tidak boleh diperturutkan, sekalipun itu adalah wasiat. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa suatu wasiat tadi haruslah dijalankan. Dia tidak memandang bahwa wasiat itu apakah bentuk ketaatan atau sebaliknya justru mengandung dosa. Kalau wasiat itu adalah bentuk ketaatan, maka adalah dilaksanakan dan dijalani. Sebaliknya ketika wasiat itu mengandung dosa, maka tidaklah boleh untuk dilakukan. Sehingga tidak selamanya kemudian ini adalah suatu wasiat, kemudian dijadikan suatu perkara yang dianggap besar baginya. Kalau dia tidak jalani akan mengandung kemudharatan baginya. Sementara wasiatnya tadi adalah bentuk perkara dosa atau bentuk perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula beliau berikan contoh. Seorang ayah bersumpah, "Wallahi, wahai anakku, jangan kamu kunjungi ibumu." Dalam keadaan ayahnya sudah cerai dengan ibunya. Maka si anak ingin berbuat baik. Ya, walaupun dia sudah kedua orang tuanya telah bercerai, dia ingin kunjung kepada ibunya. Yang selama ini dia tinggal sama ayahnya, dia ingin ke ibunya. Maka jangan dihalangi. Ya, bentuk silaturrahim. Nah, sekalipun dalam kondisi kedua orang tuanya telah bercerai, sehingga tidak berhak orang tuanya untuk melarang sampai-sampai dia gunakan alat dalam bentuk sumpah untuk mencegah anaknya untuk mengunjungi ke ibu kandungnya. Nah, setelah beliau sebutkan beberapa contoh, beralih kemudian beliau sebutkan suatu kasus yang mana ada kejadian seseorang bersumpah, kemudian yang disumpahi membalas sumpah. Yang disumpahi membalas sumpah. Yang mana kasus semacam ini, kata beliau rahimahullah, banyak terjadi pada sebagian masyarakat di sana, di Saudi. Beliau gambarkan kejadian ini di sana, yakni pada tamu yang mampir di rumah. Nah, yang mana tamu tadi menyatakan dengan sumpah, wallahi, apakah kamu tidak sembelih apa-apa untuk saya? Ya, demi Allah, apakah kamu tidak memuliakan saya sehingga kamu tidak menyembelih apa-apa untukku, katanya. Karena kebiasaan di bangsa Arab, bentuk pemuliaan kepada tamu adalah dzabah, apa, menyembelih seekor kambing kalau kedatangan tamu. Tidak kemudian berpikir nanti dari mana saya dapatkan ini. Yang jelas, begitu ada tamu, kemudian berusaha apa yang dia miliki, kalau perlu dia persembahkan sebagai bentuk kebiasaan di masyarakat Arab. Dan juga itu adalah diakui oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau jika dia tidak bisa, hendaklah dia sebaiknya diam. Nah, maka dari hadis itu menunjukkan menghargai atau memuliakan terhadap tamunya. Sehingga ketika didapati suatu rumah yang dia singgahi, tiba-tiba kemudian tidak ada suguhan berupa sesembelihan daging atau apa, mungkin tamunya kemudian tanya, ya, sudah tidak kuat nahan, kemudian tanya, wallahi, demi Allah, masa kamu tidak nyuguhi apa-apa buat saya? Ya, gitu. Karena pemilik rumah dengan kondisinya terbatas, sehingga tidak mampu untuk melakukan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. 6. Sehingga dia mungkin ada muncul rasa sedikit jengkelnya dengan pertanyaan seperti itu. Dia balas dengan sumpah lagi, wallahi, saya tidak akan sembelih apa-apa buat kamu. Ya, sekalian sudah ya. Ya, kok ini minta seperti itu dalam kondisi yang disinggahi atau yang ditamui tadi adalah kondisinya pas-pasan. Ya, jangankan binatang piaraan, makan aja apa untuk keseharian belum tentu ada. Nah, sehingga dia balas dengan sumpah sebaliknya. Maka dari sini mana yang kuat, kata Syekh Ibnu Taimin? Di sini mana yang seharusnya menepati sumpahnya? Pihak yang pertama ataukah pihak yang kedua? Pihak pertama artinya tadi, ataukah pihak kedua yang didatangi? Maka jawabnya, kata beliau, adalah yang harus ditepati adalah sumpah orang yang pertama, karena ini adalah haknya, masih tetap baginya. Nah, yang saya katakan, kata beliau, kepada orang yang kedua, artinya pemilik rumah yang disumpahi agar menyembelihnya, agar menyembelih atau menuruti dari permintaannya. Jika dia menyembelih, jika dia ternyata tidak mampu untuk menyembelih, maka hendaklah dia bayar kafarah untuk menebus sumpahnya. Karena sumpah yang pertama adalah lebih berhak untuk ditepati dan lebih dahulu diucapkan. Sehingga untuk menetralisir dari sumpah pihak pemilik rumah yang sudah terlanjur tadi adalah dibayar kafarah, supaya dia tidak jadi untuk menyembelih sesembelihan dalam rangka permintaan tamunya. Nah, itulah beberapa penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada kajian di waktunya biidznillah. Sebelum kita akhiri, kita baca hadisnya. An Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in amarana bi'iyadatil marid wattiba'il janazah watashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsha'is salam wa nahana an khawatim aw takhattum bidzahab wa an syurbi bilfiddah wa anil mayathir alhumri wa anil qassi wa an lubsil harir wal istabrak wad dibaj muttafaqun alaihi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.